pulang kepada Imam Khalid itu dibahas khusus dalam membahas Nabi Daud Ruhi. Tanya, adapun akhlak kepada makhluk ini rinciannya panjang karena makhluk Allah itu beragam statusnya. Pada masing-masing mereka kita harus menunjukkan akhlak sesuai dengan syariat. Kalau mau rinci ada akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhlak kepada Rasul diwujudkan dengan ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ada pula akhlak kepada diri sendiri, akhlak ma'anas, akhlak kepada diri kita pribadi. Ini yang kemudian diistilahkan dengan sebutan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Memang melatih diri kita ini dengan berbagai macam perangai-perangai yang teruji, membersihkannya dari berbagai macam perangai-perangai yang terkuat. Tazkiyatun nufus, pembahasan tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, itu masuk pada pembahasan akhlak kita kepada diri kita pribadi. Ada nafsiyah, melatih kekuatan tentang apa namanya kejujuran, sifat lembut, sifat hikmah, bijak, dan berbagai macam orang-orang yang lain, syukur, sabar, dan silfar dan lainnya terkait dengan pembentukan jiwa kita ini atau dengan rasa lain dari kiri nubus itu akhlak kepada jiwa kita. Ada pula akhlak kepada orang tua disebut dengan diwujudkan dengan berluar-luar berbakti kepada mereka, berbakti kepada orang tua. Ada lagi akhlak kepada anak, akhlak kepada anak itu diwujudkan dengan sikap rahmat, merahmati mereka disertai dengan tarbiyah, ar-rahmah ma'a tarbiyah. Sikap kasih sayang kepada anak-anak kita disertai dengan tarbiyah, mentarbiyah, mendidik mereka dengan tarbiyah iman. Akhlak kepada anak itu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Penjagaan ini. Ada lagi akhlak kepada suami atau istri. Kalau kamu laki-laki ya kepada istrimu, kalau kamu perempuan ya kepada suamimu. Ini diwujudkan dengan hukuk az-zawjain. Nah, mewujudkan hak-hak pasutri. Kalau suami melaksanakan hak istri, kalau istri melaksanakan haknya suami. Ini nanti dibahas secara khusus pada pembahasan muasyarah zawjiyah. Bagaimana kehukuman rumah tangga islami dalam hak ini. Ini khusus. Nah, pembahasannya lebih banyak pada kita menikah dan sahabat yang tahu. Ada lagi akhlak kepada aqarib, kerabat-kerabat kita. Akhlak kepada kerabat, family-family, handetoan, semua kerabat kita. Itu diwujudkan dengan silatul arham, dengan menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka silaturahmi. Ini adalah orang-orang yang di sekitar kita yang dekat dengan kita. Ada lagi akhlak kepada penguasa, akhlak kepada rakyat. Kalau rakyat akhlak kepada penguasanya, kalau penguasa akhlak kepada rakyatnya. Akhlak kepada penguasa itu diwujudkan dengan prinsip asma wa ta'ah. Mendengar dan menaati penguasa muslim dalam perkara yang makruf. Ini secara khusus oleh para ulama dibahas ini ya meliputi segala makna keadilan dalam mencerahkan rakyatnya, kasih sayang kepada mereka, memakmurkan mereka, baik terkait dengan diri atau terkait dengan dunia, urusan-urusan dunia atau urusan-urusan agama umat dunia masyarakatnya. Al-adl ma'ar-rahiyah ini dibahas oleh para ulama, baik yang akhlak kepada penguasa atau kepada rakyat, dibahas dalam pembahasan al-ahkam sulthaniyah. Al-ahkam sulthaniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan atau ilmu tarakah, kalau bahasa di sekolah-sekolah gitu ya, ilmu tarakah. Dalam bahasa Islam kita katakan siyasah syar'iyyah, pembahasan tentang siyasah syar'iyyah, politik syar'i. Dalam kitab-kitabnya biasanya judulnya al-ahkam sulthaniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan tarakah. Itu dibahas khusus oleh para ulama. Baru ada lagi yang namanya akhwat kepada tetangga, jiran. Akhwat kepada tetangga diwujudkan dengan al-ihsan. Al-ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka, yang diistilahkan di Indonesia dengan sebutan rukun tetangga. Kedua ya, rukun tetangga. Kalau agak luas sedikit namanya rukun warga. Itu bahasa Arabnya ihsan, berbuat ihsan kepada tetangga. Ihsan bila dihiram. Ada pula yang namanya akhlak kepada muslimin secara umum. Akhlak kepada muslimin secara umum itu diwujudkan dengan al-uqwa al-islamiyah. Diwujudkan dengan al-uqwa al-islamiyah, memupuk tali persaudaraan Islam dengan mereka, mewujudkan al-uqwa al-islamiyah dengan kaum muslimin. Taruh ini hanya khusus lagi. Ada lagi warahmatullahi wabarakatuh, akhlak kepada non muslim, orang kafir. Islam juga mengajarkan akhlak kepada mereka. Ada kafir di sini yang tinggal bersama dengan muslimin satu negara kayak di Indonesia. Ada yang namanya kafir mustakman atau mustakmin, orang kafir yang masuk ke wilayah kita dengan jaminan keamanan, para turis-turis mancanegara, dubes-dubes, dan semua orang yang masuk ke tempat kita dengan visa legal bukan ilegal. Nah, ada juga yang namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan wilayah kaum muslimin. Nah, ada hubungan apa namanya ekonomi, budaya, pertahanan, sosial, politik dan segala macamnya. Mu'ahad, ada yang namanya kafir harbi, yaitu orang kafir yang terang-terang membenci, memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin dengan mereka. Masing-masingnya ada akhlak yang harus ditunjukkan muslimin kepada mereka. Akhlak muslim kepada non-muslim itu dengan cara menerapkan ahkam ahli zimmah. Ahkam ahli zimmah, hukum-hukum Islam terkait dengan orang-orang kafir. Ini membahas panjang lagi, dibahas khusus oleh para ulama kita, khusus bagaimana orang muslim itu mensikapi bermuamalah dengan non-muslim. Kitabnya Ahkam ahli zimmah terbaik, karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga ulama yang lain. Khusus ini akhlak kepada non-muslim. Ada pula akhlak kepada makhluk Allah yang ada ini, alam raya ini. Akhlak kepada hewan-hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, akhlak kepada semua yang ada di alam raya ini. Selain yang bukan di atas, maka itu diwujudkan disebutkan dengan al-islah, mengadakan perbaikan, mengadakan perbaikan, perbaikan di tengah-tengah mereka, tidak melaksanakan tidak tindakan pengerusakan, tindakan pengerusakan. Barakallahu fiikum. Ini ruangnya waspada dari pengerusakan alam. Seperti yang sudah dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Taala mencam tindakan orang-orang yang mungkin merusakkan di dalam lautan. Wahai kata Tuhan Bari wal Bahri, dimakan kata Aidina. Telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan dan daratan karena ulah manusia sendiri. Dalam ifsad, tindakan pengerusakan alam. Maka akhlak Islam kepada alam tadi itu ialah dengan berislah, memperbaiki dengan sekedar makna yang diulas benar. Tanya ya. Masing-masing poin yang saya bawakan di atas itu pembahasan khusus dikarenakan para ulama. Masing-masingnya itu penjabarannya sangat luas, panjang dan lebar dikarenakan para ulama. Terkait akhlak bersama dengan makhluk. Mungkin ya. Kalau kemudian dijabarkan dengan seluas ini barulah itu, maka akhlakul karimah itu ialah ad-din bijamilihi. Akhlakul karimah itu adalah secara keseluruhan. Itu apa yang kurang itu? Ada yang tinggal enggak? Enggak ada yang tinggal. Akhlak kepada Allah terkait dengan tahqiqul ubudiyyah, mewujudkan ibadah kepada Allah semata. Akhlak kepada Allah berkaitan dengan sifat sunnah. Apa? Ya semua agama ya dasar prinsipnya dua tadi. Akhlak kepada Allah itu merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Akhlak kepada Allah itu merupakan makna kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Semua agama itu kembali kepada kalimat syahadat. Akhlak kepada orang tua, terus sampai akhir itu merupakan konsekuensi dari bahasa akhlak kepada Allah. Ya itu apa? Nada-nada. Ya, maka akhlakul karimah itu barakallahu fikum masuk pada semua lini-lini agama yang ada. Maka jangan heran kalau kemudian dalam Islam bagaimana yang kita bacakan tentang riwayat dari malam, akhlakul karimah itu memiliki jadi beragama secara total dengan akhlak. Sesuai oleh itu penjelasan akhlak. Ada akhlak ma'al khalik, ada akhlak ma'al makhluk. Kalau ada akhlak ma'al makhluk. Namun akhlak itu sendiri barakallahu pada diri seseorang, pada diri seseorang ada akhlak yang sifatnya tabiat insan tadi. Memang Allah kasih anugerah akhlak yang mulia, tabiat yang bagus, akhlak yang mulia, cara pembawaan dia itu. Ada pula akhlak yang dikatakan kasbi. Akhlak yang kasbi itu akhlak yang diupayakan secara orangnya, pembawaan orangnya itu kurang bagus akhlaknya. Tapi kemudian dia usahakan, dia upayakan, dia latih, akhirnya mampu memiliki akhlak. Ada tabi'i, ada kasbi. Itu diambil oleh para ulama faedah dari sabda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Asad Abdul Qais. Di juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Asad Abdul Qais, katanya Rasul, inna fika khaflataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Gimana kalau berkata khuluqaini, inna fika khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Asad Abdul Qais, pada dirimu itu ada dua akhlak, dua perangai yang dicintai Allah dan Rasulnya. kalimat atau hadisan, apa yang dulu atau sekarang? Maknanya kata orang yang dulu artinya apakah akhlakku yang sudah ada pada diriku semenjak dahulu? Apakah yang baru artinya akhlak yang harus saya wujudkan sekarang? Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi, ya Rasulullah, jibilan jubil tua alai, jibilan jubil tua alai, atau jibilan jubil tua alaihi, atau takalak tubi. Jibilan itu jibilan, tapi itu adalah akhlak yang tabiatku, yang aku memang dikasih anugerah punya tabiat itu, apakah takalak tubi? Apakah aku harus berupaya memiliki akhlak? Pertama berkata, dari jubil takalak, tidak, bahkan itu adalah akhlakmu secara tabiat. Pada pertanyaan ini dan jawabnya Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akhlak itu ada yang qabihi, tabiat perbuatan, ada yang kasbi diupayakan. Tentu yang syarat yang dikasihkan dengan Allah itu. Ada orang dari suaminya, masya Allah, halim, orang yang punya sabar, santun, lembut, ngalus perangainya, tata keramanya tinggi, tutur katanya sopan, gitu ya. Memiliki tata krama-krama yang luar biasa. Sedangkan tabiat, mari kita mengatakan orang ini memiliki akhlak yang tinggi. Ada kalanya orangnya itu dari sononya tidak beres, maksudnya akhlak, tata keramanya itu tidak bagus gitu loh. Tapi kemudian dia berupaya semaksimal mungkin, dia latih dirinya, dia latih jiwanya yang tadinya tidak bagus, dirubah, akhirnya berhasil menjadi apa yang mulia pada diri dengan usaha. Ada orang, contohnya ada orang secara tabiatnya orang dari masa lalu, orang yang kalem, tenang. Ada lagi orang yang tipikalnya itu ngalang, temamannya gampang marah, susah tambah temperamental. Nah, ada lagi dia menyadari ini topiatku yang enggak bagus ini, maksudnya jadi orang seperti ini. Kemudian dia dilatih. Latihan dasar, sekali, dua kali, tiga kali, sampai pada akhirnya dia mampu meredam jiwanya, meredam amarahnya, meredam ketidaksabaran tadi, berubah menjadi orang yang berusaha. Itu namanya apa? apa bosnya? Itu kan terkait dengan tugasnya Rasul. Tugasnya Rasul memperbaiki akhlak yang ada di sini. Ya orang-orang yang tidak punya akhlak, dia ada di akhlak gitu loh. Sementara yang tidak punya akhlak, dia tidak ada di akhlak. Sudah bagus gitu. Nah, masing-masingnya punya sisi keutamaan. Nah gitu ya. Bagi mereka yang memiliki akhlak positif, besar keutamaannya. Dan tidak usah berusaha payah untuk mewujudkan akhlak tadi pada waktunya. Langsung spontanitas dengan dirinya. Bagus. Nanti dia. Dan spekulasi bakal gak mampus gitu. Ada suatu peristiwa, suatu kasus yang membutuhkan sebuah akhlak padanya. Orang yang punya akhlak positif langsung, selesai. Pasti bagus akhlaknya dalam waktu itu. Sementara yang apa namanya akhlaknya kasih diupayakan spekulasi. Jangan-jangan pas peristiwa itu tidak mampu menunjukkan akhlaknya. Dosa dia. Gimana? Kalau pas dia mampu, ke nanti ya. Terlalu-terlalu tidak mampu. Sisi keutamaan orang yang kasih tadi, ada perjuangan, ada upaya terus sampai dia berhasil. Perjuangan ini kan apa namanya? Ada unsur pahala. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Yang namanya pahala itu tergantung ukuran beratnya masyaqqah yang mengorbankan dalam hal. Semakin susah, semakin penting, semakin banyak pengorbanan, semakin susah pahalanya. Namun mana yang lebih afdal? Jawabannya para ulama ialah yang lebih afdal akhlak positif. Betul tak? Iya. Dalilnya hadis sabdanya Rasul kepada Asy'ad sabda kali tadi. Iya. Iya baik. Kan tanya kepada dia, ya Rasulullah itu akhlakku yang tabii atau akhlakku yang kasbi? Dia mengatakan, la bal jubilta alaih. La, bahkan engkau memiliki tabiat akhlak tersebut. Dia mengisahkan yang namanya akhlak tabii itu diambil. Jadi semuanya ya Allah, itu yang tabii. Ringkasnya yang sama dengan Rasulullah. Umat manusia itu, kalau kita bikin klasifikasi terkait dengan akhlak, tabii dan kasbi, ada apa? Kalau bikin klasifikasi ya, itu bisa kita ketahui dengan persatuan dan penghayatan kondisi umat manusia. Yang pertama, seseorang yang memiliki kedua-duanya, punya akhlak tabii, punya akhlak kasbi. Sejumlah poin-poin akhlak tabiatnya dia. Ada lagi beberapa poin akhlak bukan tabiatnya, tapi dia upayakan selain kasbi, dia upayakan, dia usahakan akhirnya punya berusaha tabii kasbi. Ini yang pada kantor. Keberapa? Yang pak diraih dua-duanya. Nah gitu. Ini yang paling kantor, yang paling sempurna. Ada lagi yang kedua, seseorang yang hanya memiliki akhlak tabii, tabiatnya harus. Yang ketiga, seseorang yang akhlaknya kasbi, akhlaknya kasbi, upayakan mampu, salah tabiatnya. Ini yang tabii saja bagus. Yang kasbi saja juga bagus. Tapi tafsirnya tadi, kasbi, tabii, namanya ada penghayatan. Antum tinggalnya di luar pesantren kan? Di agak jauh dari sini. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi antara kalau sudah yang agak jauh dari pesantren, tapi dia tak bisa. Ini bisa menghayati kondisi masyarakatnya. Nah, yang keempat ialah tidak punya dua-duanya, nggak punya akhlak. La kopi'i wa la kasti. Secara kopi'atnya jelek, nggak ada akhlaknya sama sekali. Kasti pun kerja-kerja mereka tidak berusaha untuk memiliki akhlak. La kopi'i wa la kasti. Ini syaruna oleh para punya, oleh para berjaya ini. Antum yang mana? Hah? Saya berubah semangat mungkin bahwa untuk mencapai yang pertama. Bagaimanapun yang namanya insan terjali potensinya. Ada beberapa poli makhluk yang merupakan poli atasnya. Sehingga yang bukan makhluknya dia, ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang banyak. Diupayakan yang jelas. Intinya diupayakan kita menyempurnakan semua poin-poin akhlak berjasa. Nah, bisa dipahami soalnya. Bisa soalnya. Bisa dipahami, insya Allah Taala. Nah, ini beberapa perkara penting yang harus disampaikan terkait dengan poin akhlak yang ada. Muka lima ya, kan, ya. Ada yang menanyakan apa? Masuk. Ada yang menanyakan seputar masalah tadi dan dengan semalam? Loh, iya. Ada yang menanyakan? Lanjut. Oke. Ada pertanyaan berikutnya. Lanjut yang tadi pembahasan masalah akhlak tadi atau ke langsung buku ini? Hah? Itu udah akhlak dulu. Tadi malam akhlak. Tadi akhlak. Teruskan lagi. Salah hati. Nah, ya panjang kalau itu pembahasan. Nah, bukan, saya katakan panjang, saya kan sebutkan ada akhlak maaf kalian, ada akhlak maaf makhluk, menurut saya semua. Panjang kan ya? Ya, terutama dalam pembahasan penggunaan kata-kata akhlak yang memang untuk makhluk yang Allah. Akhlak dengan utama, panjang itu. Panjang banget ya. Lala, saya kasih terus. Tapi bukan pembahasan tentang detailnya akhlak kepada sesama. Itu panjang macam-macam poin atau pembahasan khusus. Namun yang paling penting di sini barangkali itu ialah ada beberapa usul waqaid fi muamalatil makhluk. Barangkali. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah dasar di dalam berakhlak antara sesama. Ini harus mungkin perlu sampaikan kepada. Prinsip yang pertama disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salatu wassalam pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu dari Ahmad. Nah, kalau siapa ini awal itu kita berkata Nomor berapa? Hah? Berapa? 12 secara ya? Yakin? Ya, kira-kira 12. Ya, itulah. Nah, kalau nah, katanya Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman salah orang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai, menyukai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini adalah prinsip muamalah. Tahu maksud ini? Globalnya, kita menjadikan saudara kita kaum muslimin posisinya sama dengan diri kita sendiri. Apa saja yang kita inginkan ada pada diri kita, kita pun juga ingin ada pada sesama kita kaum muslimin. Antum ingin apa? Coba. Apa yang antum inginkan terkait dengan dirimu? Ingin apa? Jurus aku dong, saya adalah bulan. Saya pengen apa ya dalam kehidupan saya ini? Anda pengen apa? Saya ini dia pernah ada hadiah gitu. Nah, itu namanya menghayatinya kurang gitu ya. Menghayati pembahasan maksud apa dan maksud menghayatan ya. Menghayati fenomena kehidupan dan apa namanya dan diri kita. Kita ini kan pengen sehat gitu ya. Ya apa ya? Jumlah. Maka prinsip muamalah itu ialah kita pengen semua orang sehat. Kita pengen bahagia. Ya apa ya? Pengen gak? Apakah pengen sehat? Bahagia. Kita pengen bahagia di dunia, di akhirat. Maka prinsip muamalah kita pun juga menginginkan kebahagiaan itu dirasakan oleh orang lain dari kalangan muslimin dunia akhirat. Senang kita ada orang lain bahagia dunianya. Senang kita ada orang lain bahagia akhiratnya. Allah. Kita maunya jadi alusunan. Apa jadi alusunan? Kita maunya sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlu sunnah, kepingin mengerti, mengilmui sunnahnya Rasul, mengamalkan sunnahnya Rasul, menghidupkan sunnahnya Rasul, senantiasa di atas sunnahnya Rasul. Itu kemauan kita terkait dengan diri kita pribadi. Maka dalam prinsip amal, kita pun juga mengharapkan dan mendambakan semua kaum muslimin mengerti sunnah, bisa mengkaji sunnahnya Rasul, bisa mengamalkannya, bisa menghidupkannya dalam kehidupannya. Itulah. Ada orang yang mampu menjaga perkara sunnah Allah. Kamu senang banget, bahagia diri kamu. Dia telah mengamalkan sunnah. Itu yang baik-baik. Untuk pengertian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma di sini umum, terangkan dalam riwayat yang lain min al-nasai ay min al-khair, dari perkara-perkara kebaikan. Kita ini kepingin semua kebaikan kita rasakan, kita miliki. Nah gitu ya. Baik kebaikan duniawi, kebaikan din, kebaikan ukhrawi. Mereka terus juga menyatakan, juga mengharapkan semua kaum muslimin mendapatkan kebaikan tadi, kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan makhumnya disebutkan dalam syarahnya Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah tentang riwayat di atas. Makhumnya ialah la yuminu ahadukum hatta yubghidha li akhihi ma yubghidhu li nafsihi min ash-shar. Makhum. Ingat itu makhum mukhalafah riwayat tadi, bukan lafaz hadis. Rasulullah tersebut mengatakan la yuminu ahadukum hatta yubghidha li akhihi ma yubghidhu li nafsihi. Dan mana akhra jahur terakhir. Jangan. Itu makhum mukhalafah. Makhum kebalikan. Artinya tidak sempurna, belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia membenci, membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk diri. Dari perkara kita akan menjadi orang kafir. Maka kita mencantumkan jangan sampai umat manusia kafir. Kita tidak menginginkan terjadi dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Kita pun juga mencantumkan jangan sampai muslimin terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Kita tidak suka sebagai seorang hijri. Juga kita tidak suka muslimin sebagai hijri. Kita tidak suka jatuh dalam kemaksiatan. Kita pun juga tidak suka ketika ada muslim yang jatuh pada kemaksiatan. Terus semua perkara-perkara yang tidak jelas yang kita tidak suka itu secara syar'i kita berpendapat bahwa muslimin tidak terjatuh pada perkara kejelekan-kejelekan tadi. Itu prinsip mana? Kalau digabungkan dua-duanya, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi terkait dengan perkara kebaikan dengan makhluk mukhalafahnya ini, maka komplit muamalah. Ya, saya ajak antum meresapi riwayat ini. Kira-kira kalau ada seseorang yang menerapkan riwayat ini, sama yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yubghidhu li akhihi ma yubghidhu li nafsihi. Kira-kira perangai apa saja yang bakal dimiliki oleh orang tadi ketika dia melakukan itu? Perangai apa saja, sifat-sifat apa saja, akhlak apa saja yang dimiliki orang itu ketika dia mengatakan riwayat ini. Jadi dengan Bapak. Paham banyak anda. Paham banyak. Kaidahnya kan mencintai untuk saudara muslimin seperti yang kita cintai untuk kita sendiri. Membenci untuk saudara muslimin apa yang kita benci untuk kita sendiri. Ketika kita punya prinsip ini pada diri kita ketika itu memiliki akhlak apa saja, akan muncul dari diri kita akhlak apa saja, akan membuahkan hasil akhlak apa saja dengan prinsip ini. Apa itu? Perkenalkan riwayat tadi. Lemah lembut. Bisa marah. Ya, kalau marah-marah jadi nggak sah. Bahasanya jangan marah itu aja, ada kalimat yang pelengkapnya, ya. Marah itu, marah juga. Jadi bisa kalau itu bisa marah. Terus itu sih namanya bukan buah dan hasil yang positif dari riwayat tadi. Masa riwayat tadi kita kasar. Allah lusaan. Wah. Jangan-jangan masih teringat-ingat yang kemarin ini. Tadinya kasar lagi Allah lusaan. Ada apa? Akan muncul sikap menyayangi saudaranya. Rahmat. Akan bisa memaafkan saudaranya. Maaf. Hah? Ihar. Apa itu ihar? Lebih mendahulukan saudaranya. Saya itu. Rahmat. Kemudian saudara menyayangi. Mencintai. Memaafkan, ikhlas, empat ini. Nah, saya bertanya lagi sama itu. Nah, aku bisa merupati ini dari sisi mana? Jadi, apa kita mencintai apa-apa yang menjadikan kita kebaikan dari kita seperti pada kita seperti apa yang kita akan kebaikan itu kita. Jangan menyebut satu, dua, tiga, gitu aja. Dari mana tapi itu? Nah, itu namanya penghayatan mentah dan bui mentah muri dua riwayat. Ini real, ini keseharian ya, Pak. Jadi caranya, Barakulahikum, antum patrikan, antum merupakan dalam jiwa antum. Kalau saya mencintai untuk saudara saya, apa yang saya cinta untuk diri saya pribadi? Itu kira-kira muncul akhlak apa untuk diri saya pribadi? Senang. Saya kira dia senang. Senang apa? Senang apa? Atau jangan beli bahasa lu, tapi marah. Apa dia marah? Marah apa gitu loh? Senang apa? Ada ketenangan hati jadi senang. Kita melihat saudaranya melakukan maksiat, kita senang. Sejak begini, rasanya senang gitu. Supaya dia menghayati ekspresi saya deh. Nah, maksudnya ini jangan ngomong senang. Jadi kita sangat mencintai, sangat menyenangi perbuatan-perbuatan baik itu ada pada orang lain. Bahasa Arabnya, hubbul khair lil ghair. Kita mencintai, kita menyenangi perkara-perkara kebaikan itu ada pada orang lain. Bahasa yang misal, hubbul hidayah lil ghair. Kita mencintai, mengharapkan hidayah itu diterima oleh semua pihak. Terus, nah, bersatu, senang, sayang. Ada kabar itu. Tadi marah. Tadi marah yang apa ini, Pak? Jangan menggunakan bahasa yang umum, marah. Ya marah kenapa? Nah, kalau bisa dibikin bahasa, marah. Jadi kan, senang. Senang kita prinsip yang sangat mulia, al-hubbu fillah wal-hubbu fillah. Senang karena Allah, dia orang yang berkebaikan. Benci karena Allah, dia senang kepada Allah. Jangan senang, itu aja. Kita balik lagi, sudah paham. Benci, tidak senang. Ya karena apa? Muncul namanya prinsip al-hubbu fillah wal-hubbu fillah. Jangan dua. Nah gitu ya. Nah, dari itu kan akan muncul yang namanya perangai menasihati an-nasihah. Ketika mendapati seorang muslim jatuh dalam perkara-perkara yang dibenci dalam saya, kita nasihati, kita kasih tausiah-tausiah kepada dia, kita sakwahi dia, ada menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar kepada dia. Sangat banyak sekali sandar itu. Sekudang dari banyaknya dari orang yang kita itu. Sekian banyak akhlak yang mulia dan sungguh akan muncul dari dalam jiwa kita. Tatkala kita menerapkan prinsip la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pertanyaan yang sangat dengan nafsi faulah akhlak. Amin. Merosati mentadaburi tentang keutamaan-keutamaan akhlak. Kemarin bertanya mau. Ketika orang itu mengetahui bahwa akhlakul karimah secara umum itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak, terdorong untuk ingin memiliki. Amin. Kalau mau bisa kita kiaskan terkait dengan urusan dunia, nah, ada sebuah barang dijual, for sale, gitu ya, dijual. Di situ ada NFT. Siapa yang bisa beli barang ini maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Hadiah langsung, bukan rugi. Kira-kira semangat beli tak? Hah? Semangat beli tak? Kenapa kok semangat beli? Karena ada bonus hadiah besar ini. Walaupun tak punya uang bulan. Tentang itu ya. Itu terkait dengan masalah yang amal makna kita, fitrahnya manusia itu akan terwujud dan punya semangat yang besar ketika ada embel-embel hadiah, embel-embel bonus, embel-embel kaulia. Lalu begitu berat kait dengan perubahan akhlak yang mulia ini, orang akan semakin terwujud semangat memiliki akhlak yang tinggi ini ketika dia tahu besar perubahannya. Dua, yang mendorong dia untuk memiliki akhlak tadi. Karena sebaliknya, dia terburi menghayati dampak negatif akhlak yang tercela itu tadi. Amin. Ini disebut dengan Sokrati. Dibikin shock dia keterapi, dibikin shock, dibikin depresi dia, dibikin stres dia dengan sekian banyak hukuman-hukuman, ancaman-ancaman dampak negatif kalau dia punya akhlak yang jelek ini yang belum dia lupa. Sebenarnya sebetulnya kita bersunnah, kan? Kalau dia hayati, dia masukkan dalam jiwa dia, wah langsung dia memberontak. Tidak berjalan lagi. Namanya shock terapi. Terapi yang dalam itu dibikin shock. Terusannya, karena masing-masing akhlak yang tercela bahwa itu memiliki dampak negatif yang harganya, yang kalau berusaha orang yang berakal sehat tidak akan mau untuk memilikinya. Dua cara itu disebut dengan tarbiyah wa tarbiyah. Poin pertama namanya tarbiyah. Poin kedua namanya tarbiyah dengan hak. Nah, itu prinsip dalam Islam. Tarbiyah. Hei, aneh, itu pokoknya kan. Ketiga, tarbiyah. Yang ketiga, dia harus cara membaca Sirat salaf atau Sirat salihin, membaca, menelaah sejarah hidupnya orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi, orang mustari, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabiin dan kaum tabiin, dari kalangan para ulama-ulama kita yang terkemuka. Ya, mana? Kalau boleh sejarah, karena pada sejarah umat terdahulu, sejarah para anbiya wal mursalin, sejarah orang-orang soleh itu padanya terdapat ibrah. Ada ibrah, pelajaran yang diambil. Secara fitrah ya, orang itu lebih mudah untuk menerima sesuatu ketika dikasih dongeng, dikasih cerita. Ketika dia menghayati kisah tadi itu, maka akan merasa dalam jiwanya dia tadi keindahan alam tadi, punya keinginan yang sangat kuat untuk memiliki tanpa harus dinasihati langsung. Hal yang saya maksud. Tipikal kekopiatnya seorang insan, kalau kamu nasihati begini, terpilah gini, berontak. Kenapa? Seakan-akan kamu sedang dikuliti, dibongkar kejelekannya oleh kamu. Walaupun kamu menasihati secara berkumpul, apalagi berkumpul umum, tangan kamu lagi dengan itu. Tapi ketika dia membaca sebuah terus dengan sendirinya dia itu mendapatkan nasihat dari sejarah mereka tadi. Dengan apa orang banyak ngomong itu bagi yang merosati itu ya. Juga sebaliknya dia banyak membaca sejarahnya para musyidin, mujrimin, sejarah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, sejarah orang-orang yang mujrim. Yang di situ terdapat sekian banyak kecaman, ancaman, hukuman, dampak negatif dari kehidupan orang muslim. Ini penjabaran dari poin kedua dan poin yang ketiga dari secara langsung lebih langsung. Sirat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Ada cara yang pengaruh yang maksud. Ada cara yang mengalami. Kita ambil di situasi yang berlaku itu. Yang keempat adalah dia dengan cara mujahadatul akhyar harus bermasjid dan berteman dengan orang baik supaya kamu tidak berbuat baik sama mereka. Tapi harus dijauh dari teman-temannya. Dia akan mengusul pemperumpamaan teman baik dengan temannya buruk dalam dua hadis Musa Al-Ali radhiyallahu anhu bahwa teman yang baik di rumah saya hamil bisik pembawanya orang ini. Karena teman yang buruk kayak pada besi yang menikmati api. Apa ya? Mereka ada yang pengaruh yang sangat kuat dalam teman-teman. Juga sekedar pelajaran dari sifatnya pembunuh satu nyawa. Ketika dia punya perang yang sangat buruk dan ingin dia rubah, kasbi pindah dia dari tempat yang penuh dengan kejahatan, pindah ke tempat yang penuh dengan kejahatan. Wah, itu perangnya. Tapi aku punya akhlak yang rusak. Yeah,